Pati se metinakan tak kala nepoken nyama brayane di baledangin rasa makanakana apa undukan ni benin ganti nalokin kamar ilohe sebilang pesu anake mekerja mage sonan beli ngojo kamar abdi kacaket rasa nepukin nadi meruruh kaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan bidan bugase adi meurep simpat dirumu belikin ragam sirafane beli nyangkutin ayo adi neseng tahan nunggu adi duga se mau rem nyama brayane maka jangan leng tak kalah nyirama beli lampian akenya ku panglima jembang cepat pemergen adi ne mogi adi boleh genane bece katrima ring sisin idayan pramaka beli ngojo kamar adi kacaket rasa nepukin adi meruruh kaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan bidan tugase adi meurep simpat dirumu beli Idayan Pramekawi.